saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu. Tanda besar diawali dengan keluarnya Dajjal. Ya. Seorang yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kalau kepada nabi namanya mukjizat, kepada wali namanya karomah, tapi kepada yakni seperti Dajjal istidraj, ya, Allah Subhanahu wa taala berikan kemampuan yang luar biasa. Ya, bagaimana tidak luar biasa? Dia bisa menghidupkan orang yang telah mati. Ya. Dia akan tinggal di bumi selama 40 hari. Hari pertama seperti setahun, hari kedua seperti sebulan, hari ketiga seperti sepekan, dan hari berikutnya seperti hari-hari biasanya. Ya, dia akan menyuruh manusia menyembah dirinya. Siapa yang mau beriman kepadanya, maka dia akan suruh langit untuk menurunkan hujan. Maka daerah yang beriman kepada Dajjal akan subur, ternaknya pada gemuk-gemuk. Tapi mereka yang tidak mau beriman kepada Dajjal, maka Dajjal menyuruh langit untuk menahan air hujan. Maka kemudian tanahnya pun kering, ternaknya pun pada kurus-kurus, dan seterusnya. Dia berjalan cepat di muka bumi ini, ya, seperti didorong oleh angin. Dan dia akan mendatangi seluruh negeri, kecuali dua, Makkah dan Madinah, karena dijaga oleh para malaikat. Ketika Dajjal melakukan kerusakan di sana-sini, dan Rasulullah SAW telah mengingatkan kita agar tidak terfitnah dari fitnah Dajjal, ya, dengan berapa cara, diantaranya adalah dengan kita menghafal, ya, 10 ayat dari surah Al-Kahfi. Kata Rasulullah SAW, man hafidha 10 ayatin min suratil kahfi musima min fitnatid dajjal, au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang hafal 10 ayat dari surah Al-Kahfi, maka akan dijaga dari fitnah Dajjal, ya. Demikian pula dengan kita senantiasa membaca doa sebelum salam. Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa min adabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ini cara agar kita tidak terfitnah dari fitnah Dajjal, ya. Dan kita ingat bahwa di dahinya itu tertulis, ya, huruf ka, fa, ro, menunjukkan bahwa dia orang kafir. Jangan percaya kepadanya meskipun dia menampilkan, menunjukkan kehebatan. Banyak yang menjadi pengikutnya, orang-orang Yahudi, demikian pula kalangan wanita juga banyak yang mengikutnya karena kelemahan, ya, akal mereka. Setelah Dajjal melakukan kerusakan di sana sini, menyesatkan manusia, maka Allah Subhanahu wa taala turunkan Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa alaihi salam sekarang berada di langit kedua bersama Nabi Yahya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat Isra dan Mi'raj, beliau bertemu dengan Nabi Isa alaihi salam dan Nabi Yahya di langit kedua. Nanti, ya, beliau akan turun menjelang hari kiamat ketika Dajjal telah keluar, dan kemudian, ya, mendakwahi manusia dan mengajak manusia mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mengajak manusia memeluk ke dalam agama Islam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di akhir-akhir surah An-Nisa, wa in min ahlil kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mautih. Dan tidak ada satupun ahli kitab setelah turunnya Nabi Isa alaihissalam kecuali akan beriman kepada Nabi Isa alaihissalam. Pada beriman semua ahlul kitab, ya, kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan beliau tinggal setelah dari turunnya kira-kira 7 tahun, ya, dan memimpin umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama Imam Mahdi. Kemudian beliau mencari Dajjal dan kemudian berhasil membunuhnya. Setelah dibunuh Dajjal, manusia di bawah pimpinan Nabi Isa alaihi salam, maka mereka merasakan keadilan. Dan pada zaman Nabi Isa alaihi salam, beliau juga, ya, membunuh babi. Yani agar tidak ada sangkaan dari sebagian orang bahwa beliau menghalalkan babi, maka beliau bunuh babi. Beliau juga akan patahkan salib untuk membantah orang-orang Nasrani yang katanya beliau memuliakan salib, maka beliau patahkan salib. ya, dan beliau membawa syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di zaman Nabi Isa alaihi salam, Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada beliau bahwa Allah akan keluarkan makhluk yang tidak ada tandingannya, ya, sama manusia, ya, yaitu Ya'juj dan Ma'juj, yang sekarang sudah ada cuma berada dalam dinding yang dibuat oleh Raja Dzulqarnain. Disebut dengan Raja Dzulqarnain karena ya beliau adalah raja yang menguasai timur dan barat, kekuasaannya luas, ya, Raja Dzulqarnain. Beliau yang membuat dinding untuk mencegah Ya'juj dan Ma'juj bergaul dengan manusia karena kejahatannya, karena kebengisannya, ya. Suatu saat akan tiba di masa di mana mereka berusaha untuk menjebol dinding yang dibuat Raja Dzulqarnain, ya. Ketika mereka berusaha menjebolnya, ya, dinding kembali tertutup. Berusaha menjebol lagi, dinding kembali tertutup, sampai tiba masa di mana ketika itu pemimpin mereka bersama, ya, kaumnya berusaha menjebol dinding yang dibuat oleh Raja Dzulqarnain, kemudian mengatakan ketika mau hampir jebol, ya, Raja Ya'juj dan Ma'juj mengatakan, pemimpinnya mengatakan kepada, ya, mereka, kita akan kembali besok, insya Allah kita akan bisa menjebolnya. Ketika pemimpinnya mengucapkan insya Allah, dan akhirnya besoknya mereka berhasil menjebol dinding yang dibuat oleh Ya'juj dan Ma'juj. Ketika itulah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di akhir surah Al-Anbiya. Allah berfirman, "Wa hum min kulli hadabi yansilun." Mereka akan keluar dari tempat-tempat yang tinggi, kemudian mendatangi manusia, membantai manusia ketika itu. Ketika itu manusia pada berlarian dari mereka karena ketakutan. Di antara mereka keluar rombongan yang pertama, melihat ada danau dihabiskan diminum. Rombongan yang kedua keluar lagi, kemudian mengatakan, "Bukankah dulu di sini ada danau? Kok sekarang sudah enggak ada?" dan seterusnya. Mereka bantai manusia yang mereka temui. Ya, dan ini merupakan ujian bagi manusia yang hidup di zaman itu. Hingga Nabi Isa alaihi salam bersama kaum muslimin terpojokkan dan mereka berlindung di balik sebuah bukit ketika itu. Ya, karena mereka terdesak, karena mereka terhimpit, akhirnya Nabi Isa alaihi salam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar membinasakan Ya'juj dan Ma'juj. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengirimkan semacam ulat yang mengenai leher-leher mereka. Kemudian mereka pun mati semuanya. Dan ketika itu bumi dipenuhi oleh bangkai Ya'juj dan Ma'juj. Maka Nabi Isa alaihi salam berdoa lagi kepada Allah Subhanahu wa taala agar menyingkirkan bangkai Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengirimkan burung yang kemudian membawa bangkai Ya'juj dan Ma'juj ke tempat yang jauh. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala turunkan hujan. Maka bumi yang sebelumnya dipenuhi oleh bangkai Ya'juj dan Ma'juj, dipenuhi oleh bau bangkai Ya'juj dan Ma'juj, menjadi bersih. Ya, tidak bau lagi. Kemudian Nabi Isa alaihi salam diwafatkan dan keadaan itu lama kelamaan berubah. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu.